sedang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda remaja Zakuka, tahun 2000 penuh semangat dengan bakat, keterampilan serta ilmu dan iman. Makin banyak sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda, tahun 2000 Aku melanggar hukum. muda, bibir tipis, hidung mantung, gigi seputih mutiara. Dagu bagai lebah bergantung, wajah ayu, tubuh seksi bagai buah mangga ranum. Wajah ayu. Mengapa kau

puaskan kesenangan dunia pada jalan yang penuh dosa dengan nafsu angkara murka.

cermin, jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau terjerat oleh tali syaitan yang keparat. Janganlah bercermin, jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau terjerat oleh tali syaitan yang Setiap insan, matahari